Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, a'adani Allahu iyyakum minadh dhalalati unnar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa menghadiri majlis ta'lim ini dengan aman, dengan nyaman, tanpa adanya halangan yang berarti. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa, penyakit dan obatnya, terkait dengan pasal Al-Ma'asi Tuzilun Ni'am. Kemaksiatan-kemaksiatan bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan ayat-ayat yang beliau sebutkan, yang kesimpulannya bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah mengubah nikmat yang ada pada seorang hamba kecuali hamba itu sendiri yang mengubahnya. Dia ubah dari kenikmatan menjadi azab dan bala. Yang sebelumnya dia melakukan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia melakukan kemaksiatan kepadanya, sehingga Allah Ta'ala ganti nikmat dengan azab. Juga telah kita dengarkan ucapan dari penyair, yang mana beliau juga menyebutkan dalam syairnya tersebut bahwa fa innal ma'asiyatu zilun ni'am idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am, atau na'am di sini. Apabila engkau berada pada sebuah nikmat, maka jagalah baik-baik nikmat tersebut, karena sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan itu bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. Na'am. Kemudian beliau juga mengingatkan di syair ini atau di syair ini agar kita menjauhi perbuatan zalim, agar kita berhati-hati jangan sampai melakukan kezaliman, baik kezaliman terhadap hamba ataupun kezaliman terkait dengan Allah Azza wa Jalla, yakni dengan melakukan ya kemaksiatan ataukah masuk di situ perbuatan-perbuatan na'am kesyirikan. Tayyib. Dan sebelum kita lanjut pada pasal sebelumnya terkait dengan al-ma'asi tu'iful qalba, kemaksiatan-kemaksiatan itu bisa melemahkan kalbu seseorang, di situ Rasul alaihi salatu wasalam berlindung dari empat perkara: al-hammu wal-haznu atau al-huznu, wal-ajz wal-kasal, wal-jubn wal-bukhl, kemudian terakhir dari na'am, waktu itu kita baca dengan dhal'uddin wa ghalabatur rijal. Naam, yakni bengkoknya agama dan dikuasai oleh pihak musuh. Namun setelah kita mencoba untuk mencari dari dua-dua rasul, di sana ada hadis yang menyebutkan doa seperti ini, yakni dengan menfathahkan huruf lamnya, dhala'uddin. Dhala artinya bukan i'wajja atau i'wajaj, akan tapi ishtadda. Naam, jadi dhala'uddin, dhala'uddin, ya, artinya adalah hutang yang sangat, dalam bahasa kita terlilit hutang, seperti itu. Naam, pada halaman dan kitab yang sama, ini bisa dilihat pada halaman 84. Namun ini bisa jadi cetakannya berbeda. Nah, yang jelas pasal sebelum terakhir kita kaji. Tayyib. Di situ yang benar insyaallah dhala'uddain, yakni hutang yang banyak, yang sangat, dengan bahasa lain terlilit hutang. Kemudian beliau menjelaskan, fa inna isti'la al-ghair 'alaihi in kana bihaqqin fa huwa min dhala'iddain. Karena berkuasanya orang lain atas dia, jika karena dasar yang benar, maka itu diantara ini masuk dalam bahasan ini seperti dhala'uddain, terlilit hutang. Ketika orang itu sudah hutang banyak kepada naam orang lain, maka dia otomatis akan tunduk, bahkan takut untuk bertemu kepada orang yang dia minjam hutang padanya. Nah, khawatir ditagih, minimalnya maluan gitu. Seperti-seperti tidak bisa nyarutan. Wa ingka nabi batil, adapun dikuasai pihak lain menguasai dia karena kebatilan, maka itu yang dinamakan dengan ya dikuasai oleh pihak musuh. Nah, qahrur rijal. Ini yang hendak kami sampaikan terkait dengan pembahasan yang telah lewat. Nah, kemudian kita masuk pada pasal berikutnya, al-ma'asi tulqi ar-ru'ba wal khaufa fil qulub. Pasal yang menjelaskan tentang al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, tulqir ru'ba, akan menimpakan rasa takut, wal khauf, dan kekhawatiran, fil qulub, pada kalbu-kalbu manusia. Nah, jadi pelaku maksiat itu hatinya ya tidak nam fresh, pelaku maksiat itu hatinya penuh dengan kekhawatiran, pelaku maksiat itu hatinya penuh dengan ya perasaan yang tidak nyaman, tidak enak. Nah, ini yang akan beliau sebutkan di sini. Qala rahimahullah, wa min uqubatiha ma yulqihi Allahu subhanahu min ar-ru'bi wal khawfi fi qalbil 'asi. Dan di antara uqubatiha, balasan akibat dari perbuatan maksiat, ma yulqihi Allahu subhanahu, apa yang Allah taala timpakan, min ar-ru'bi, dari rasa takut, rasa tidak nyaman. Wal khauf, kekhawatiran, fi qalbil asi, pada kalbu pelaku maksiat. Fala tarahu illa khaifan mar'uban, maka engkau tidak mendapati, tidak melihat pelaku maksiat, illa khaifan, melainkan orang tersebut penuh dengan rasa khawatir, penuh dengan rasa naam, tidak fresh hatinya. Tayyib, tidak lega, ada sesuatu yang seolah-olah mengganjal naam, benak pikirannya, hatinya. Kata beliau, fa inna ta'ah hisnullahil a'zam, karena sesungguhnya ketaatan itu merupakan benteng dari Allah Azza wa Jalla yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang agung. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin, di mana setiap orang yang masuk dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia minal aminin, termasuk dari orang-orang yang aman. Ya, termasuk dari orang-orang yang aman. Min uqubati dunya wal akhirah, aman, nyaman di dunia, demikian pula aman, nyaman di akhirat. Inilah orang-orang yang melakukan ketaatan. Nah, ada istilah muslim taat. Ya, muslim taat katanya. Wa man kharaja anhu ahatat bihi al makhawif min kulli janib, dan siapa saja yang keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla menjadi seorang muslim yang bermaksiat, menjadi seorang muslim yang melanggar, menjadi seorang muslim yang tidak taat, ahatat bihi al-makhawif, niscaya rasa kekhawatiran, ketakutan, gundah gulana akan meliputi dirinya. Mingkuli janib, dari segala sisi. Ya, dari segala sisi. Naam. Faman ata'allaha inqalabat al-makhawif fi haqqihi amanan, maka siapa saja yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran inqalabat, akan berbalik. Fi haqqihi, pada diri orang tersebut, amanan, menjadi sesuatu yang aman, nyaman. Nah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla menjadikan hati tenang. Ya, dengan bahasa anak muda, meskipun enggak punya uang gitu ya. Nah, karena iman, takwa, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Namun sebaliknya, wa man asahu inqalabat ma'aminuhu minhu makhawif, dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, inqalabat, akan berbalik, berubah. Ma'aminuhu, keamanan-keamanan, kenyamanan-kenyamanan, minhu, dari orang tersebut, makhawif, berubah menjadi hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang menjadikan resah dan gundah gulana. Naam. Fala tajidul 'asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahi ta'ir. Tidaklah kamu mendapatkan pelaku maksiat melainkan dalam keadaan kalbunya seolah-olah berada di antara dua sayap burung yang sedang terbang. Burung kalau sedang terbang itu anteng apa usil? gerak-gerakan gitu ya. Nah, jadi seolah-olah kalbu pelaku maksiat tadi berada di antara dua sayap burung yang sedang terbang, yang sedang mengepakkan kedua sayapnya. Ya, ini khawatir jatuh, kan gerak terus, ya, kedua sayap burung tersebut. Nah, kekhawatiran di atas ketinggian, ya, kemudian ternyata burungnya gerak-gerak karena kedua sayapnya digerakkan, dia pun khawatir takut jatuh tinggi, ya, bisa binasa, mati. Nah, in harakatir rihu albab qala ja'a talab. Apabila arih, angin, harakat menggerakkan albab, pintu. Jadi ada angin mengembus agak kencang gitu, menggerakkan pintu. Atau krengket atau kotak-kotak gitu. Ya. Qala, maka pelaku maksiat tadi pun ya dia langsung kaget. Ja'a talab. Waduh, ada Pak apa itu Pak Satpam ya, atau ada Pak pengawas itu. Nah, datang orang yang mengawasi atau datang Pak penjaga. Padahal yang datang angin. Ya, menggerakkan pintu itu, pintu depan itu ya. Nah, kotak-kotak atau krengket ya, atau ngek seperti itu. Nah, hatinya was-was, tidak tenang, tidak nyaman, tidak aman. Ya, resah. Tayyib. Wa in sami'a waqa'a qadamin, jika dia mendengar ya derapan langkah ya dari kaki ataupun sendal, srek-srek atau duk-duk-duk ya, khafa ayyakuna nadhiran bil atab, dia kaget takut ya, ayyakuna nadhiran bil atab, seolah-olah perkara tersebut bagikan ya nadhiran bil atab, yakni sirena ya, bagikan sirena atau alarm yang otomatis gitu ya. Nah, enggak ada hujan, enggak ada mendung, tiba-tiba ada suara sirena di dekatnya ya. Tayyib, seperti anak kecil kalau main-main di dekat mobil ya, dorong-dorongan, yang satu kedorong nabrak mobilnya, langsung mobilnya bunyi apa alarm atau sirene itu, kaget, terkejut. Lah seperti inilah pelaku maksiat. Hatinya tidak tenang, hatinya tidak nyaman, hatinya resah, gelisah, khawatir. Naam, karena kemaksiatan yang dia lakukan. Yahsabu anna kulla sayhatin alaihi. Dia mengira, dia menyangka bahwa setiap seruan, setiap ya orang yang berteriak, yang ngomong itu tertuju pada dia. Nah, dia itu pelakunya, itu yang melakukan kemaksiatan, tuh orangnya tuh. Seolah seperti itu. Tidak nyaman, tidak tenang hatinya. Wa kullu makruhin qasidan ilaih. Dia mengira, dia menyangka dan merasa seolah-olah segala kejelekan, segala sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, itu tertuju kepada dirinya. Ya, tertuju kepada dirinya. Faman khafallah amanahu min kulli syai. Maka siapa saja yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, amanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rasa aman kepadanya, min kulli syai, dari segala sesuatunya. Karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang sudah takut kepada Allah Azza wa Jalla, otomatis dia pun tidak akan melakukan kemaksiatan. Ketika dia tidak melakukan kemaksiatan, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan keamanan kepada dia dari segala sesuatunya. Nah, ada Pak penjaga datang ya, biasa-biasa aja, enggak ada pelaku maksiat ya. Ada angin menggerakkan pintu juga enggak takut. Ya biasa-biasa saja, karena enggak salah, enggak melakukan kemaksiatan. Wa man lam yakhafillah akhafahu min kulli syai'. Namun siapa saja yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang tersebut yakni takut. Ya, mengkuli syai' dari segala sesuatunya. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan hal yang sifatnya was-was. Wah, jangan-jangan kemarin itu ketahuan. Wah, jangan-jangan disampaikan ya ke ustaz. Wah, jangan-jangan. Hati tidak nyaman. Ya. Meskipun banyak uangnya, katanya. Nah, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Penyair mengatakan, bila qadallah bainan nas mudkhuliqu annal makhawifa wal ijrama fi qaran. Maka oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala qadha bainan nas, menakdirkan, menciptakan, memberlangsungkan di tengah-tengah manusia. Mudkhuliqu, semenjak manusia itu diciptakan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan? Annal makhawifa wal ijram fi qoran. Bahwa antara kekhawatiran, was-was, dengan al-ijram, pelanggaran, kemaksiatan, itu ya saling bergandeng, saling terkait. Nah, seolah ada sebab, ada akibat. Nah, saling terkait. Kalau ada sebab berarti ada akibat. Karena ada akibat berarti sebenarnya ada sebabnya. Nah, kenapa dia takut? Karena sebelumnya melakukan pelanggaran. Ya, karena dia melakukan pelanggaran, otomatis setelahnya dia pun takut. Ya, inilah kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga perbuatan-perbuatan maksiat akan menimpakan rasa takut, rasa ya khawatir pada kalbu-kalbu manusia. Nah, nasallallahu salamata al-afiyah. Kemudian kata beliau selanjutnya, al-ma'asi tuqi'u fil wahsyah. Perbuatan-perbuatan maksiat akan menjatuhkan seseorang pada sifat al-wahsyah. Nah, ya mirip dengan tadi, kekhawatiran tadi. Ya, gundah gulana atau was-was dan semisalnya. Kata beliau, wa min uqubatiha annaha tuqi'ul wahsyatal 'azimata fil qalbi. Dan di antara akibat jelek, dampak negatif dari perbuatan-perbuatan maksiat, bahwasanya perbuatan-perbuatan maksiat itu akan menyebabkan adanya kesedihan dan ketakutan yang sangat pada kalbu pelakunya. Fayajidul mudhnibu nafsuhu mustawhishan, atau fayajidul mudhnibu nafsahu mustawhishan. Maka seorang yang melakukan perbuatan dosa, dia mendapati jiwanya ya mustawhish, galau, ya tidak fresh, tidak nyaman ya pikirannya, jiwanya, tapi galau. Qad waqa'atil wahsyatu bainahu wa baina rabbih. Telah terjadi sesuatu yang menyebabkan dirinya ya tidak aman, tidak nyaman, galau antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Agak sedikit terganggu kenyamanannya. Wa bainal khalqi wa baina nafsihi, bahkan juga antara dia dengan manusia yang lainnya. Ya, antara dia dengan Allah Azza wa Jalla juga ada gangguan antara dia dengan sesama makhluk, sesama hamba, sama manusia juga mengalami gangguan. Galau. Wa kullama katsuratil dzunubu, dan setiap semakin banyak, semakin menumpuk perbuatan-perbuatan dosanya, ishtaddatil wahsyah, demikian pula akan semakin parah, akan semakin dahsyat ya sifat galau yang ada padanya, yang menimpa dirinya. Ya, murung, sedih, galau, ya, tidak fresh, tidak semangat. Nah, wa amarrul 'aishi 'aishul mustawhishin al khaifin, sejelek-jeleknya hidup, sepahit-pahitnya hidup, itu adalah kehidupan yang dialami oleh orang-orang yang galau, oleh orang-orang yang memiliki ya keresahan, kekhawatiran dan ketakutan. Hidup tidak tenang, hidup tidak ada rasa aman, hidup tidak merasakan kenikmatan, sejelek-jelek kehidupan. Nah, wa atyabul 'aysyi 'aysyul musta'nisin, dan sebaik-baik senikmat-nikmat dan semanis-manis kehidupan adalah kehidupannya orang-orang yang musta'nisin, orang-orang yang tenang hatinya, orang-orang yang nyaman kehidupannya, dalam bahasa ngapaknya nyampleng, ya bukan nyamplung tapi nyampleng, karena saking enaknya gitu ya. Tayyib. Atyabul 'aysh 'aysyul musta'nisin. Semanis-manisnya kehidupan adalah kehidupannya orang-orang yang tenang, orang-orang yang nyaman, yang aman. Falau fakkarul 'aqilu wa wazana lidzatul ma'siyah, maka kalau seandainya orang yang berakal, kalau seandainya orang yang memiliki akal cerdas, seandainya orang yang memiliki nalar yang masih bagus, yang masih normal, dia mau untuk memikirkan, berpikir sejenak dalam bahasa kita. Wawazana, dan dia mau untuk menimbang. Ya, dipikir-pikir dulu. Mau untuk menimbang terlebih dahulu. Apa yang ditimbang? Lizzatal maksiyah. Yang pertama, lezatnya ketika melakukan kemaksiatan. Ya. Dengan apa? Wa ma tuqi'uhum minal khaufi wal wahsyah. Dengan akibat setelahnya yang akan menghantuinya dari kekhawatiran dan ketakutan. Ditimbang. Ya, dipikirkan sejenak. Kalau saya melakukan seperti ini, ya, nanti teman-teman akan mencurigai saya. Kalau saya melakukan seperti ini, ya, nanti kayaknya ada yang apa namanya itu melihat saya, ya. Kalau saya melakukan seperti ini ya enak juga sih. Nah, ditimbang-timbang. Kelezatan ketika melakukan kemaksiatan dengan akibat setelahnya. Takut, khawatir, was-was. Nah, ditimbang-timbang. Kalau seandainya orang yang masih normal, orang yang masih berakal, mau untuk memikirkan sejenak dan menimbang antara dua perkara tadi, la'alima su'a halihi wa'azima ghabnihi, niscaya dia akan tahu, niscaya dia akan mengetahui keadaan dia, ya, wa'azima ghabnihi, dan sangat besarnya kerugian dia. Nah, sangat besar kerugian yang dia alami. Tayyib. Kelezatan sesaat, namun keresahan, kesedihan dan kekhawatiran ya tidak cuman sesaat. Nah. Kata beliau, idba'a, karena dia telah menjual, telah mengganti anasatta'ah, manis dan lezat serta kenyamanan, ketentraman, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan tidak melakukan kemaksiatan. Wa amnaha, dan keamanan dari ketika melakukan ketaatan. Wa hala, wa halawataha, dan juga manisnya ketika melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ganti, dia jual semuanya itu biwahsyatil maksiyah, dengan akibat buruk dari perbuatan maksiat. Ya, akibat buruk dari perbuatan maksiat. Dan juga dia jual, dia gadekan, dia ganti hal tadi, ma tujibuhu minal khawfi wadharari ada'i lahu, dengan perkara yang mengharuskan dia untuk takut, khawatir, gundah gulana, galau, dengan pula kemudorotan yang na'am ada'i lahu, yang akan menarik dan mengharuskan untuk dia terjatuh padanya. Tayyib. Ini kalau seandainya orang yang melakukan, mau melakukan dan hendak melakukan kemaksiatan itu mau berpikir sejenak, mau menimbang, ya, kira-kira antara kelezatan sesaat itu sebanding tidak dengan akibat setelahnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja kalau orang tersebut masih berakal normal, dia akan ya memilih kelezatan yang terus menerus, ya, dan akan mengesampingkan dari kelezatan yang sifatnya sementara. Tayyib, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Kemudian kata beliau, kama qila, sebagaimana dikatakan oleh penyair, wa in kunta qad awhashatka dzunubu fada'ha in syi'ta wasta'nis. Fa in kunta, jika engkau, qad awhashatka dzunub, telah dibuat gundah gulana oleh dosa-dosa, fada'ha, maka tinggalkanlah dosa-dosa tersebut. Jika kamu telah dibuat resah, gelisah, gundah gulana, galau pikiranmu oleh perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, fada'ha, jauhi perbuatan-perbuatan maksiat tadi. Idza syi'ta, jika kamu ingin. Nah, wasta'nis, dan ya tenanglah dirimu, nyamanlah dirimu. Tayyib. Wasirrul mas'alah, rahasia dari masalah ini tadi, rahasianya adalah anna ta'ah tujibul qurba minar rabbi subhanah. Ketaatan itu akan mengharuskan orang tersebut memiliki kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersebut semakin taat kepada Allah azza wa jalla, fakullama ishtaddal qurbu, setiap orang tersebut semakin dekat dengan Allah azza wa jalla, atau sebelumnya, semakin orang tersebut melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jalla, maka dia pun akan semakin dekat dengan Allah azza wa jalla. Fakullama ishtaddal qurbu, dan setiap ya kedekatan dengan Allah azza wa jalla itu bertambah, qawiyal anas, maka akan semakin kuat rasa aman dan kenyamanan dia. Ini satu. Sebaliknya yang kedua, wal ma'siyatu tujibul bu'da minar rabbi. Kemaksiatan ini mengharuskan adanya jarak, yakni jauh, minar rabbi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama izdadal bu'du qawiyatil wahsyah, setiap bertambah jauhnya dia dengan Allah azza wa jalla, maka akan semakin kuat ya, rasa resah dan gelisah serta galau yang ada pada dirinya. Sehingga kalau ingin semakin aman hidupnya, semakin nyaman hatinya, tentram ya hati dan pikirannya, tingkatkanlah ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kalau ingin merasakan kekhawatiran, resah, gelisah, tidak nyaman, tidak aman, maka perbanyaklah melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, para teroris ya hidupnya tidak aman, tidak nyaman. Dari gunung ke gunung, dari ya tempat yang jauh menuju tempat yang jauh, meninggalkan anak dan istri, tidak aman, tidak nyaman. Ya, para copet, para jambret juga hidupnya tidak nyaman. Wah, jangan-jangan ada intel nih. Wah, jangan-jangan ada ya yang ngintelian gitu ya. Bukan kodok tapi intel gitu. Nah, khawatir, resah, gelisah. Tayyib. Ketika nyolong dijual, wah jangan-jangan ini apa ketahuan kalau saya jual di sini barangnya ketahu apa ketitik ya. Karena becek ketitik Allah ketara katanya. Sing apik ketok, sing elek ya ketok anu. Khawatir hatinya. Naam. Sehingga ma'asyal ikhwah rahimakumullah, kemaksiatan akan menyebabkan hati seorang hamba itu ya gundah gulana, tidak nyaman, tidak aman. Namun sebaliknya, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itu akan menjadikan hati seorang hamba aman, nyaman dan tenang. Tayyib. Wa li hadza yajidul 'abdu wahsyatan bainahu wa baina 'aduwwihi. Maka oleh karenanya seorang hamba akan mendapati adanya wahsyah, ya, kekhawatiran antara dia wa baina aduwihi, dengan musuhnya. Ya, ada was-was antara dia dengan musuhnya. Kenapa demikian? Lil bu'dil ladzi bainahuma. Karena ya jauhnya hubungan antara keduanya. Ya. Musuh dalam hal bisnis, musuh dalam hal macam-macamnya, yang jelas antara dia dengan musuhnya itu pasti akan ya mendapatkan rasa yang tidak nyaman. Ya. Ibaratnya kayak ya magnet itu sama-sama kutub utara atau sama-sama kutub selatan gitu ya. Karena sama artinya dijadikan satu tuh angel gitu ya. Pengennya tuh ngadoh-ngadoh dan menjauh gitu ya. Iya bang enggak? Atau kebalik kutub selatan dan utara. Kalau utara dan selatan malah gabung ya. Berarti sama ya. Nah, sama-sama sulit disatukan. Ini bahasa Jawa ini angel ditekokan gitu ya. Nah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa in kana mulabisan lahu qariban minhu. Meskipun dua orang ini tadi saling melekat, jaraknya sangat dekat. Ya, duduk bareng berjejeran ya, satu kursi berdua bahasanya. Namun karena saling bermusuhan, hatinya tidak ada gatuk gitu ya, tidak ada rasa titik temu, maka seolah-olah itu jaraknya jauh banget. Arep mulai rasanya abuat banget gitu ya. Nah, pengennya rono gitu, padahal temannya di situ. Nah, melirik aja kayaknya enggak mau gitu. Karena saking ya jauhnya hubungan antara dua orang tersebut. Antara dia dengan musuhnya. Nah, sebaliknya, wa yajidu anasan wa qurban bainahu wa baina man yuhib. Dia akan mendapati rasa nyaman, rasa tenang, wa qurban rasa dekat, bainahu wa baina man yuhib, antara dia dengan orang yang dia senangi. Ya. Wa in kana ba'idan anhum, meskipun jarak antara dia dengan orang yang dia senangi itu jauh sekali. Ya, bahasa anak muda yang lagi sedang titik-titik itu ya, mungkin proses itu ya, bahasa yang bagus saja ya, sedang proses ya, tinggal nunggu apa namanya itu hari H, undangan telah disebar ya, rasanya itu seneng banget lihat sana, wah kayaknya deket banget, padahal di Sumatera sana misalkan, ya karena saking senengnya jauh pun kelihatannya deket. Nah tapi kalau sudah bermusuhan, meskipun antara situ dengan situ, depan rumah, depan-depan atau samping kanan dan kiri, meskipun deket tapi karena tidak bertemu hatinya, rasanya itu ya jauh banget, kayak ada jurang antara situ dengan situ. Nah mau ngobrol, mau ngomong, duduk bareng itu serasanya abot banget, mendingan aduh daripada dekat, ya kata tadi, kayak sama-sama selatan dengan selatan, utara dengan utara, podo-podo atau seyan itu ya. Nah wal wahsyatu sababu al hijab, was-was gundah gulana itu sebabnya adalah al hijab, ya tirai penutup. Wa kullama ghalladha atau ghaladul al hijab zadatil wahsyah, semakin tirai penutup tersebut tebal, ya semakin kandel, zadatil wahsyah, maka was-was gundah gulana yang menimpanya pun akan semakin bertambah pula. Fal ghuflah tujibul wahsyah, lalai dari zikir dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla akan ya mengharuskan adanya was-was gundah gulana. Wa syaddu minha wahsyatan al-ma'siyah, yang paling berbahaya dari enam, wa syaddu minha wahsyatul ma'siyah, yang paling berat, yang paling berbahaya dari yang akan menjadikan adanya hijab penutup dan tirai tadi adalah wahsyatul ma'siyah, keresahan, ya was-was gundah gulana disebabkan perbuatan maksiat. Ya, pelaku maksiat hatinya resah, gelisah, sedih, tidak tenang, tidak nyaman, tidak semangat. Wa syaddu minha wahsyatus syirki wal kufri, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih kuat lagi, yang lebih berbahaya lagi adalah ya disebabkan kesyirikan dan kekufuran. Orang kalau melakukan kesyirikan ya itu rasanya was-was. Orang yang kufur, kafir itu hatinya was-was. Contohnya biasa pakai jimat, ya barang siji pur dimat-mat gitu katanya, diawet-awet diiman, ya biasa pakai jimat, ternyata kodoloh jimatnya ketinggalan, akhirnya dia melewati tempat yang gelap tuh rasanya merinding kabeh gitu ya, takutnya pol-polan kayak ada gendruwo atau pocongan gitu ya. Nah karena tidak bawa jimat, mau jualan biasanya bawa penglaris, kodoloh penglarisnya ketinggalan, rasanya sudah waduh yes, alamat rapayu dagangan ini ya, gitu. Nah karena apa itu, penglarisnya tidak dibawa, kesyirikan. Nah sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebab kesyirikan dan kekufuran. Wala tajidu ahadan mulabisan syai'an min dalik, dan engkau tidak mendapati seseorang yang berkecimpung dengan sesuatu hal tadi, ima kemaksiatan ataukah kesyirikan ataukah kekufuran, illa wa ya'luhu minal wahsyah, melainkan orang tersebut akan semakin tinggi rasa was-was dan kekhawatirannya. Bihasabi ma la basahu minhu, sesuai dengan kadar ya semakin berkecimpungnya dia dengan perkemaksiatan atau kesyirikan ataukah dengan kekufuran tersebut. Fata'lu al-wahsyah wajahahu wa qalbahu, sampai akhirnya kekhawatiran ya was-was itu naik, enggak cuman pada hati dan pikirannya saja ya, tapi sampai pada wajahnya, raut mukanya kelihatan. Nah kayak diinterogasi itu, sing nyolong karo tidak isketokan itu ya, sing ra nyolong ya anteng-anteng saja, sing nyolong rasane wis kecut era wajah. Nah padahal lebar adus gitu, tapi rasane sekali gitu. Lah inilah nam wahsyah. Fayastawahishu wa yustawahashu minhu. Nah ini wallah alam yang terakhir ini anak kurang paham. Nah kesimpulannya, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla akan membawa ketenangan, dan kemaksiatan, berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla akan menyebabkan hati risau, resah, gelisah meskipun ya uangnya banyak. Mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.